Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa ta'lim di tempat ini. Adapun kemarin saya minta maaf, saya yang salah, lupa saya Pak. Lupa karena di luar kota, tidak memberitahukan. Lupanya di situ. Saya jauh, wah mungkin datang. Allah takdirkan seperti itu. Tetapi tenang oleh kaum muslimin, tetap dicatat pahala insyaAllah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Disebutkan Nabi, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إلى أضعاف كثيرة. الحديث أرجاك من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواتكم دير الله سبحانه وتعالى سسوني الله سبحانه وتعالى برفرما الله تلا ملنطوكن الحسنات أبا ساجي جملحنا أبا ساجي دنبراغ جملحنا هذه تنطوكن الله دميكان بلا دنان السيئات دوسا keburukan, itu semuanya juga telah ditentukan apa saja oleh Allah jenisnya. Kemudian dirinci, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan amalan kebaikan, berkeinginan, berazam, rencana, program akan berangkat ta'lim umpama, qadar masyafa'al, ada kendala motornya bocor atau tiba-tiba anak sakit demam, akhirnya dia tidak bisa mengamalkannya, namun dengan sebab niatan dia tadi ditulis bagi dia satu amal saleh yang sempurna. Wa man hamma biha fa'amilaha, barang siapa yang ingin beramal kebaikan sudah diprogram, direncana, nanti malam akan ta'lim Baman, sudah disiapkan segalanya. Fa'amilaha, dan dia menjalani itu, dia bisa mengamalkannya. Dia berangkat di rumah menuju ke masjid, Masjid Agung. Salat berjamaah di sini, dia mengamalkannya. Dia melakukan rencana apa yang dia inginkan, datang ke ta'lim, maka ditulis bagi dia mudah-mudahan minimalnya 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipatnya, bahkan sampai lipatan yang tiada tara. Mudah-mudahan Rabu kemarin antum ditulis pahalanya sempurna, dari kasih menimbang luar biasa, senang bapak, sering-sering baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, mudah-mudahan niat baik kita dan amaliah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita masuk ke pembahasan yang sempat terputus, bab yang ke-34. Kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Bab tentang setiap kelompok akan membenarkan dirinya sendiri dan akan menyalahkan orang lain. Hal ini kaum muslimin telah terjadi dari zaman dulu kah? Yang seperti itu terus menerus akan ada sampai hari ini dan sampai yaumul kiamah. Kullu firqatin tuzakki nafsaha. Disebutkan dalam pendapat beliau oleh Syekh, anna kull firqatin tad'i annaha an-naziyatu fakdzabahum Allah. Sesungguhnya semua kelompok mengaku-ngaku dirinya lah kelompok yang selamat, yang dibahasa Arabkan dengan kalimat al-firqatun najiyatu, kelompok yang selamat. Semua kelompok, semua kabilah, semua orang mengaku seperti itu kondisinya. Fadzabahum Allah, namun Allah mendustakan mereka semua. Yani Allah mengatakan kalian semua bohong. Kalian yang mengaku benar, bohong. Kalian yang mengaku benar, bohong. Allah mendustakan mereka semuanya. Sampai kapan? Sampai orang itu mendatangkan bukti-bukti bahwa dia memang orang yang benar. Kalau hanya sekedar pengakuan, maka itu adalah kadzab, dusta. Sampai mendatangkan bukti bahwa kamu betul-betul firqatun najiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah oleh Rasul kepada manusia, datangkanlah bukti-bukti kebenaran pengakuan kalian kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar. Kalian mengaku sebagai mukmin, datangkan buktinya. Mukmin itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus ada bukti-bukti keimanan. Seorang mengaku saya adalah orang yang saleh, kesalehan itu butuh bukti. Bukti secara qalbiyah dan bukti secara lahiriah, batiniah dan zahiriah. Bukti itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar pengakuan, saya semua orang akan bisa mengaku bahwa saya adalah yang benar, saya yang saleh, saya beriman, saya ini, saya itu. Niscaya tidak akan ada yang salah kalau semua orang diperbolehkan mengaku sendiri-sendiri dengan pengakuannya. Kemudian semua bayan suabi kalihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat setelahnya, siapakah orang yang benar? Siapakah orang yang masuk pada al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Allah sebutkan pada ayat Al-Quran, ayat setelahnya, ayat Al-Baqarah ayat ke-112, ثُمَّ بَيَّنَ الصَّحَابَةُ بِقَالِهِ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Bahkan yang benar itu bukan kamu, bukan kalian, bukan mereka, bukan dia, bukan saya, bukan yang lainnya. Siapakah yang benar? Allah sebutkan yang benar adalah مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, seorang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah semata, yakni bertauhid tanpa syirik. Nanti Syekh Shalih Fauzan akan jelaskan makna ini. Wa huwa muhsinun, sembari dia bertauhid tanpa syirik, dia pun muhsin, orang yang berbuat baik. Yang dimaksudkan di sini adalah ittiba'ur rasul, mengikuti rasul tanpa bid'ah. Sehingga namanya al-haq menuntut kita berada di atas dua hal ini, di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Barulah engkau termasuk dari ahlul haq, orang-orang yang berada di atas al-haq. Anda termasuk firqatun najiyah ketika anda melengkapi dua syarat yang disebutkan dalam ayat ini. وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَوْ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَوْ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Ini keterangan dari matan kitab Masul Jahiliyah. Kita masuk kepada keterangan dari Syekh Salih Al-Fawzan hafizullah ta'ala. Qala Syekh, min nasail ahli jahiliyah. Bagi yang punya kitab, pilih. Min nasail ahli jahiliyah. Termasuk hal yang ada di kalangan jahiliyah adalah anna kulla firqatin minhum tad'i annaha hiya allati 'ala al-haq. Semua kelompok, semua kabilah, semua gerakan yang ada di waktu itu, mereka masing-masing mengklaim diri mereka lah yang di atas al-haq. Wa anna ghayraha 'ala al-batil. Dan yang lainnya di atas kebatilan. Dia saja yang di atas al-haq. Wa kana hada fil yahudi wal nasara wa man syabahum. Ini terjadi pada kaum Yahudi dan pada kaum Nasara dan yang semisal dengan mereka. Undur barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Yang seperti ini itu muslimin termasuk kebiasaan jahiliyah Yahudi dan Nasara dan yang semisal mereka mengaku di atas al-haq tetapi tidak mendatangkan bukti bahwa mereka lah yang di atas al-haq. Tidak ada bukti kalau mereka adalah yang di atas al-haq. Adapun kalau kita mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang di atas al-haq, yang menyelisih mereka batil, ini ucapan benar. Ini ucapan benar. Karena yang hak adalah Nabi dan para sahabat. Allah telah meridhai mereka. Allah telah menerima mereka. Allah telah menjamin mereka masuk dalam al-jannah. Dan Allah sebutkan yang menyelisih mereka pasti salah. Karena apa? Mereka memiliki bukti kebenaran itu ada pada mereka. Sehingga tidak secara mutlak ketika seorang mengaku di atas al-haq kemudian mengatakan yang lainnya batil. Kalau dia bisa membuktikannya, maka silakan anda mengatakan al-haq. Yang penting anda di atas bukti kebenaran. Jangan sekali-kali mengatakan saya benar, saya di atas kebenaran, saya firqatun najiyah, saya ahlus sunnah wal jamaah. Tatkala dimintai bukti amaliyah, bukti secara dalil, bukti secara ilmiah, tidak memiliki bukti. Bahkan yang ada adalah bid'ah yang ada pada kamu. Maka ini pengakuan tanpa bukti. Ini yang tercela. Bisa dipahami hadirin? Qalu orang-orang Yahudi mengatakan mereka mengklaim la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan tidak akan masuk dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara saja. Ini klaim tanpa bukti. Mana sang pemilik surga itu Allah Subhanahu wa taala? Mana buktinya? Apakah pernah Allah menyebutkan hal itu? Bahwa tidak akan masuk dalam surga kecuali Yahudi atau Nasara? Mana? Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti kalian. Kalau tidak ada bukti, maka kalian adalah dusta. Bisa dipahami hadirin? Wa mithluhum. Qala Syekh. Lalu mengatakan. Dan semisal mereka, semisal orang-orang Yahudi dan Nasara adalah al-firqatu dhalalatu, kelompok-kelompok yang sesat. Kullu firqatin tad'i annaha hiya allati 'ala al-haq, semua kelompok-kelompok yang batil tadi mengaku-ngaku mereka lah yang ada di atas al-haq. Wa anna ghairaha 'ala al-batil, dan sesungguhnya yang lainnya di atas batil. Wa kullu firqatin tad'i annaha al-firqatun najiyah allati qala fiha an-nabi. Semua kelompok, semuanya, masing-masing, semuanya mengaku-ngaku dirinya lah kelompok yang selamat, selamat di dunia dari kebatilan dan selamat nanti di akhirat dari azab. Semua kelompok-kelompok yang ada mengaku diri mereka lah yang semisal itu. Kalau seandainya ada 10 kelompok semuanya mengklaim masing-masingnya di atas kebenaran dan yang lainnya batil, kalau ada 20, 30, 50, semua seperti itu, yadda'i mengaku-ngaku bahwa dialah yang di atas kebenaran. Demikian pula dengan kita itu muslim, mengaku-ngaku di atas kebenaran. Jangan-jangan kita masih di atas kesesatan, hati-hati. Sedap kita dituntut seperti itu. Pembuktian itu harus bukan hanya mengklaim dialah yang di atas ahli sunnah. Kamu mengklaim itu tidak diterima pengakuanmu. Kamu adalah hak tidak diterima oleh Allah ketika kamu tidak ada buktinya. Buat apa itu muslimin? Pengakuan yang tidak sah di sisi Allah. Pengakuan yang merugikan diri sendiri. Saya pikir saya ahli sunnah. Terus di atas jalannya. Padahal ternyata jatuh pada berbagai macam penyimpangan. Kasihan kamu. Di hadapan Allah tidak berlaku pengakuan tanpa bukti. Bisa dibayangkan hadirin. Qala alladhi qala fi an-nabi satastarifu ummati ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahida. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, illa wahidatun, kecuali satu. Ya, ini berapa yang masuk neraka berarti? 72 yang masuk neraka. Apa sebabnya? Nanti akan kita jawab pertanyaan, mengapa sebabnya? Dengan menyempurnakan pembahasan kitab ini. Walakin ar-rasul akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan semuanya di neraka kecuali satu, ini tidaklah Nabi membiarkan setiap orang mengaku yang satu. Tidak Nabi membiarkan semua pihak mengaku dialah yang satu itu. Karena kalau tidak dijelaskan, tidak dijelaskan oleh Nabi siapa yang satu itu, niscaya semua pihak akan mengaku itulah kami. Gimana Pak? Walhamdulillah Rasulullah bayyana al-alamat al-fariqata lihadhihi al-firqati an ghairiha lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan perbedaan yang satu ini dengan yang 72 yang masuk neraka. Apa ucapan Nabi dalam usaha beliau menjelaskan yang satu itu yang fil jannah dan yang lainnya sesat finar? Apa dan bagaimana beliau menjelaskannya? Beliau mengatakan yang satu itu, tatkala para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Rasul mengatakan, man, siapapun orangnya, kana ala ma ana alaihi wa ashabi, berada pada sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku padanya. Dengan terjemahan lain, siapa saja orangnya yang bersamaku dan para sahabatku dalam beragama. Dalam tata cara beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam beristidlal, berhujjah, dalam berakhlak dan yang lainnya dan yang lain. Dia di atas bimbinganku dan para sahabatku, menunjukkan apa yang kaum muslimin. Parlamen itu akan disebut oleh Syekh Shalih Fauzan yang dimaksud dengan kalimat ini, orang tersebut yang akan selamat dari neraka harus cocok dengan Nabi dan para sahabat. Orang yang menghina idin bid'atun, dan di waktu itu tidak ada bid'ah sama sekali. Yang ada adalah al-haq, tauhid tanpa syirik, dan sunnah tanpa bid'ah. Kalau kamu kaum muslimin, kita semuanya, kalian semuanya kaum muslimin, sesuai dengan nas hadis ini, maka kalian termasuk di antara mereka-mereka yang satu ini. Tetapi kalau ada di antara kita, na'udzubillah min dzalik, menyelisihi ajaran Nabi dan para sahabat, apakah bentuk penyelisihannya berupa kesyirikan? Ataukah bentuk penyelisihannya berupa kebidahan? Maka anda tidak termasuk dari ma'ana alihil yawma wa ashabi, orang-orang yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku hari ini. Karena itu, muslimin, mari kita belajar tentang tauhid agar kita bersih dari syirik. Itu syarat utama. Kemudian kita belajar amal yang sunnah agar kita bisa beramal dengan yang sunnah, dan jangan kita mengamalkan yang bid'ah, karena hal itulah yang menyebabkan finnar. Barulah itu. Antum perhatikan di sini. Sudah ngantuk apa belum, apa? Belum. Ini kalau jilatal bagaimana Rabu kemarin dengan sekarang? Sehingga 2 jam. Gak suka ya? Nah, enggak apa-apa, Pak. Kita juga pengertian kok. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Perhatikan. Berbicara masalah umat manusia, kita agak sedikit melebar tentang hal ini. Umat manusia, dari semenjak Nabi kita diangkat menjadi Rasul pada umur 40. Pada umur berapa? 40. Yani 13 tahun sebelum tanggal 1 Hijriah. 13 tahun beliau di kota mana? Mekah. Baru kemudian beliau hijrah ke kota mana? Madinah. Penanggalan Hijriah ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Berarti tepatnya 13 tahun sebelum beliau hijrah, yakni ketika umur beliau 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka siapapun yang hidup di alam semesta ini, yakni di muka bumi maksudnya, Pak, sampai hari ini dan sampai nanti yaumul kiamah, semuanya adalah masuk tergolong pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Nabi kita mengatakan, aku bu'ithu ilan nasi kafatan. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia semuanya. Sehingga siapapun yang hidup di zaman itu, sampai sepeninggal Nabi, sampai sekarang ini, sampai akan datang, semuanya termasuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudinya, Nasaranya, Majusinya, Hindunya, Pakistan, semuanya, Eropanya, semua yang ada. Bangsa Ajamnya, Asianya, Jawanya, Sundanya, semua masuk pada kalimat ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa kali ini? Ini disebut dengan ummatu dakwah. Umat yang terkena dakwahnya beliau. Umat yang terkena kewajiban mengikuti dakwahnya beliau. Sehingga siapa saja yang mendengar tentang Nabi mendengar ajaran Nabi ternyata tidak mau beriman, maka dihukumnya apa dalam Islam? Kafir. Dihukumi kafir. Kenapa mereka dihukumi kafir padahal bukan Islam? Karena mereka sesungguhnya kewajiban mereka mengikuti Rasul yang terakhir, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak mau mengikuti Rasul yang terakhir, itu bentuk kekafiran mereka, bentuk penentangan mereka kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka kalau kita gambarkan kepada muslimin, semua umat manusia adalah umatnya beliau. Di antara mereka ada yang menolak dakwahnya Rasul, maka mereka kafir. Di antara mereka ada yang mau menerima dakwahnya Rasul, berislam, mengucapkan syahadatain, maka mereka ini disebut dengan ummatul ijabah, orang-orang atau manusia-manusia yang mau menerima dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang kafir. Muslimin lebih sedikit dibandingkan yang manusia sedunia yang kafir kepada Muhammad alaihi wasallam. Muslimin. Bisa dipahami hadirin, ini umat ijabah, umat yang menerima dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian perhatikan, ini yang penting, umat ijabah, umat yang menerima dakwahnya Rasul, yang mengucapkan syahadatain, yang mereka adalah muslimin, inilah yang disebut oleh Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Ini bukan yang tadi, besar tadi, bukan. Kalau agama sedunia lebih daripada itu, Pak. Terus semenjak zaman Nabi SAW sampai menjamah, agama di dunia banyak sekali. Bukan itu yang terpecah menjadi 73. Tetapi muslimin yanglah yang disebut oleh Nabi terpecah menjadi 73. Bagaimana kok bisa seperti itu ya kaum muslimin? Kenapa? Kaum muslimin yang mereka berislam, bersyahadatain, yang mereka salat, yang mereka zakat, mereka puasa, mereka haji, mereka memiliki dasar-dasar keimanan, muslimin mereka. Kita tidak mengkafirkan. Dan dikatakan finnar tidak sama dengan finnarnya kafirin. Kalau kafirin musyrikin finnar, selamanya khalidina fiya abadan, kekal selamanya. Adapun yang 73 golongan ini yang lebih kita mengatakan finnar, mereka di dalam neraka tetapi tidak kekal. Kenapa? Karena mereka memiliki dasar Islam dan dasar keimanan. Cuma mengapa kau berpecah menjadi 73 golongan? Kenapa kau berpecah? Dikarenakan bukan kekafiran. Dikarenakan bukan macam-macamnya syirik pada mereka. Bukan. Karena bid'ah itu yang membeda-bedakan antar mereka. Bid'ah itu yang menyebabkan mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Kelompok A beda dengan kelompok B. Ada apa sih beda? Rasulnya satu kok. Al-Qur'annya satu, hadisnya satu. Beda caranya. Nabi tak ini, Nabi ini sinten Pak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci ini sinten Pak? Al-Qur'an. Tuhan ini pun sinten Allah. Ini dengan kok beda yang bisa nesek? Nggih, beda caranya. Paham? Perbedaan ini dalam bahasa Arab disebut perbedaan manhajiyah, cara beragama. Yang satu dengan cara yang ditetuskan gurunya. Yang muslim bukan kafir, tapi caranya beda dengan yang lainnya. Yang lainnya beda dengan yang lainnya. Terus sampai angka 73. Berbeda-beda itu. Yang masing-masing sholat, masing-masing zakat, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Masing-masing juga rukun iman dia penuhi. Tetapi pada mereka terdapat perbedaan. Yang menyebabkan beda adalah bid'ah, bid'ah. Itulah faktor mengapa umat Islam padahal Al-Qur'annya satu, Nabinya satu, sesembahnya satu. Kenapa berbeda? Karena bid'ah yang ada pada mereka. Karena itu kaum muslimin, Nabi kita alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, kulluha finnar, 73 itu finnar semuanya, illa wahida, kecuali satu. Yang satu ini siapa? Kalau seandainya dikatakan semua di neraka tanpa dia masuk surga, lalu apa jadi wong Islam, Pak? Bagaimana? Suara orang jadi wong Islam tetap lebih neraka. Kenapa? Orang kafir juga masuk neraka. Pengusir jadi wong masuk neraka. Antum harus pahami. Semuanya di neraka. Satu yang tidak. Siapakah mereka itu yang satu? Yaitu aku dan para sahabatku. Dan siapa yang bersama kami? Kami di sini, siapa yang kami maksudkan? Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang sudah dijamin fil jannah. Kalau tadi mereka masih hidup, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Disebutkan para sahabat, bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa semua para sahabat masuk al-jannah semuanya. Karena Allah telah ridha kepada mereka, muhajirinya dan ansarnya. Dan yang berbaiat kepada Nabi tahta syajarah, yang disebut dengan baiat ridwan, sejumlah 1400 sekian orang. Yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Mereka kaum muslimin, orang-orang yang di atas al-haq, dibuktikan dengan Allah ridha kepada mereka, Allah menerima amalan mereka, Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah. Maka siapa yang bersama mereka, dialah yang benar. Yang lain walaupun mengaku-ngaku di atas kebenaran, ketika menyelisihi Nabi dan para sahabat, mereka itu batil. Akan terbelalak mata mereka nanti di hari kiamat. Ucapku aku benar, ternyata malah salah. Jangan kita ikut seperti itu. Maka di sini kaum muslimin, tuntutan kita adalah sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Itu solusinya. Itu yang Nabi memberitahukan kepada kita supaya kita fil jannah, tidak fil nar. Adapun mereka yang 72 finnar, perhatikan, mengapa mereka yang 72 finnar? Karena mereka tidak bersama Nabi dan para sahabat. Loh, tapi kan sholat, zakat, puasa, haji, apakah pada baikan di Rasul dan para sahabat? Mereka juga rukun iman Islam, masa tidak sesuai dengan Rasul dan para sahabat? Jawabannya adalah dikarenakan padamu ada bid'ah, itulah dia bedamu dengan mereka, Nabi dan para sahabatnya. Bid'ah itulah kaum muslimin yang menjauhkan kamu dari siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fataharraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus. Kul, katakanlah oleh Nabi kepada manusia, wala ada siratul mustaqim, ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalanku ini. Di atas tauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah. Ikuti. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyelisih jalanku ini. Kenapa? Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, jalan-jalan yang lainnya itu akan menjauhkan kamu dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sehingga mari kita buktikan diri kita masing-masing di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. ولهذا قال جل وعلا ولكرنيني الله سبحانه وتعالى بالفرمان Qul hatu burhanakum. Ya'ni, hatu dalilakum ala ma takulun. Annahu la yadkhul al-jannah illa man kana hudan aw nasah. Allah berfirman, datangkanlah bukti-bukti ucapan kalian. Kalau memang tidak akan masuk dalam surga kecuali Yahudi dan Nasara. Mana buktinya? Hanya. Sehingga kaum muslimin, sekali lagi, kita tidak perlu menengok kanan kiri. Masing-masing kita akan datang kepada Allah dengan membawa amaliah kita. Hatu burhanakum. Siapkan bukti-bukti kalian. Bahwa kalian di atas al-haq. Jangan cuma sekedar pengakuan belaka. Dengan mengibarkan sebuah bendera. Tetapi ternyata anda tidak ada buktinya. Kasihan. Anda akan menyesal di hadapan Allah. Kita akan menyesal di hadapan Allah. Kalau tanpa bukti. Lianna hadhi da'wa, da'wa la, la tukbal illa bidalil. Karena yang namanya pengakuan, ataupun pengakuannya, tidak diterima kecuali dengan mendatangkan apa? Bukti. Dalil. Kamu benar atau salah, mana buktinya? Mana hujahnya? Mana dalilnya? Hadha huwa. Saya ahlu sunnah. Mana buktimu? Buktiku ini. Ilmu yang saya pelajari. Kitab yang saya pelajari. Ini keyakinanku. Ini amalanku. Aku berusaha di atas tauhid tanpa syirik. Sekuatku, semampuku, seterusnya. Dan aku berusaha di atas sunnah. Tanpa bid'ah. Saya benci dengan bid'ah. Saya tinggalkan bid'ah. Saya jauhi bid'ah. Saya jauhi orang-orangnya. Saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Saya ingin di atas sunnah. Murni. Sebagaimana sabda Nabi kita alaihi wasallam. Man kana ala mitli. Ma ana alihi wa ashabi. Aku ingin seperti mereka. Di atas tauhid tanpa syirik. Dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Waliyahu qala ba'daha. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat setelahnya. Bala man aslama wajhahu lillah. Wahuwa muhsinun. Bahkan yang benar itu adalah siapa saja orangnya. Yang dia menyerahkan wajahnya lillah. Dan dia berbuat baik. Kala Syekh Salaf Fauzan tafsir ayat ini adalah. Aslama wajahu lillah. Ya'ni akhlasa dinahu lillah. Yang dimaksudkan dia menyerahkan wajahnya untuk Allah. Adalah dia mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah saja. Mengikhlaskan agamanya. Dia beragama karena Allah, bukan karena yang lain. Dia beramal karena Allah. Dia berikan amalnya kepada Allah. Dan dia tidak syirik sama sekali. Ya. Wasalima min syirki. Dan dia selamat dari syirik semuanya. Wa huwa muhsinun. Adapun makna tafsir wa huwa muhsinun. Yakni adalah muttabi'un lirrasul. Dia sebagai orang yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman tawafara fihi hadhani syartani fa innahu min ahli jannah. Barang siapa yang memenuhi dua syarat ini, maka dia min ahli jannah, termasuk dari penduduk surga. Siapa yang memenuhi dua syarat ini? Bertauhid tanpa syirik. Ittiba'ur Rasul tanpa bid'ah. Bid'ah itu mengikuti Rasul atau bukan, kaum muslimin? Bid'ah itu mengikuti Rasul atau bukan? Bid'ah itu gorengan apa, Pak? Tahu berontak? Bid'ah itu adalah at-tariqatul mukhtari'atu fid-din tubahi syariah. Yuqsadu bihi taqarruban ila Allah jalla wa ala wa laysa 'alayhi dalilun sahihun aslan aw wasfa. Ini definisi bid'ah. Sudah berlalu Pak penjelasan ini, kelalunya dengan diulangi lagi apa enggak terjemahnya? At-tariqatul mukhtarah fi din. Ya sudah, diulangi lagi. Bid'ah itu adalah at-tariqah. At-tariqah artinya sebuah cara, sebuah jalan mencakup apakah itu bidang akidah, bidang ibadah atau yang lain. Muhtara'ah yang diajarkan oleh manusia yang belum ada di zaman Nabi, yang belum ada contohnya di zaman Nabi. Tugai syariah, persis mirip-mirip dengan syariat. Tugai itu mirip. Syariat itu perintah dan larangan. Syariat itu adalah ibadah dan akidah. Ini mirip-mirip seperti syariat. Padahal bukan ajaran Nabi, tidak ada dalilnya, Nabi tidak pernah mengajarkannya, tidak tersebut dalam Al-Quran. Tapi mirip-mirip seakan-akan ibadah. Yufsadu bi taqrubillah, dilakukan oleh pelakunya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka yang dimaksudkan di sini hal baru dalam perkara agama, bukan hal baru dalam perkara duniawi. Kalau hal baru dalam perkara duniawi, adanya mikrofon, adanya pesawat, adanya macam-macam, itu urusan duniawi. Selama tidak ada larangannya, enggak mengapa, boleh saja, silakan itu. Tetapi kalau perkara baru yang dimaksud dalam ini adalah perkara baru dalam urusan agama yang diniatkan dengannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa 'alaihi dalilun aslan aw wasfa. Nah, monggo. Kami ngaso, Pak. Iklan. Daripada diruskan dengan dalam lagi bahaya, Pak. Ya. Mending menung. Bun. Alhamdulillah. Lanjut. Tidak ada dalilnya aslan awasfa, secara aslinya atau secara tata caranya. Secara aslinya tidak pernah ada, maka ini bid'ah hakiki. Atau aslinya ada, dalilnya ada, tapi caranya tidak ada, maka ini bid'ah idofi. Maksudnya bid'ah hakiki, bid'ah idofi. Ini juga umum banyak-banyak tak dibahas. Kelalaian? Kelalaian. Oh. Cari ilmu itu, ya dengan sulit, Pak. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit seharusnya, Pak. Nah. Tapi tidak mengapa, itulah manusia. Ngaku kelalaian ini, Pak. Itulah manusia. Saya lupa, saya posisi di Kepakisan, Wonosobo sana. Ya. Lupa betul, enggak ngasih tahu pengurus. Lupa. Alhamdulillah. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Itu yang namanya bid'ah. Wa man tawaffara fi adani syartani, kita kembali ke kitab. Barang siapa yang dua hal ini, yakni dia di atas tauhid tanpa syirik, dia di atas sunnah tanpa bid'ah, maka fahuwa min ahli jannah. Wa man ihtalla fihi hadani syartani aw ahaduhuma fahuwa min ahli nar. Dan barang siapa yang dia tidak memiliki dua-duanya, atau tidak memiliki salah satu di antara dua hal ini, fahuwa min ahli nar, maka dialah yang akan masuk dalam neraka. Tidak memiliki dua-duanya berarti dia tidak di atas tauhid, dan dia tidak di atas sunnah. Yang seperti ini, kalau tidak kafir ya musyrik. Apabila tidak ada salah satunya, artinya dia muslim, dia bertauhid, bukan kafir, tetapi dia tidak di atas sunnah, dia malah di atas bid'ah, dan bid'ah itu bukan ajaran Rasul, fahuwa finnar, maka dia finnar, di neraka. Bisa dibahami hadirin, bagaimana kalau seandainya dia di atas sunnah tapi dia musyrik atau kafir? Ada gak yang kayak gitu, Pak? Kalau seandainya ada, jempol, Pak. Kenapa sih? Orang di atas sunnah, dia berarti harus mengikuti Nabi. Kok bisa-bisanya dia musyrik dan kafir? Itu gak mungkin terjadi. berarti dia tidak mengikuti Rasul. Ada orang mengatakan, dia kafir, tapi jangan main banget kayak Rasulullah. Kafir kayak Rasulullah lah mendingan. Salah. Dia berarti tidak sesuai dengan Rasul. Ya. Wa nidda'anu min ahli jannah, walaupun dia mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau dua syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, atau salah satunya tidak ada, maka dia finnar, walaupun dia mengklaim dirinya di atas kebenaran. Faqalu bala man aslama ila akhirihi hadzal manhajus salim alladhi man kana alayhi sara min alfirqatin najiyah. Ayat tadi di atas, bala man aslama wajhahu lillah, bahkan siapa saja yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah semata, wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik, ini kaum muslimin yang disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, firqatun najiyah adalah siapa saja yang mengikutiku dan para sahabatku. Hada babitun fi sunnah wa min sunnah. Firqatun najiyah itu kalau dibahasakan dalam hadis Nabi adalah mereka-mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Siapa Nabi dan para sahabat? Mereka adalah ahlu tauhid tanpa syirik. Mereka adalah ahlu sunnah tanpa bid'ah. Mereka adalah kala syih kemencana wal ayat ba'idun wa Qur'an. Barang siapa yang dia ingin mengerjakan man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, menyerahkan wajahnya kepada Allah yakni bertauhid tanpa syirik, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik di atas sunnah tanpa bid'ah, maka dia harus sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Sehingga ayat dan hadis ini bercocokan tamaman secara sempurna. Siapa yang tidak seperti ini, maka dia lafinnar, dia lafirqatun dhalalah, kelompok yang batil yang sesat, walaupun dia mengaku-ngaku dirinya di atas kebenaran. Kasihan. Kita tidak perlu mengatakan ini itu. Mana buktimu aja? Mana buktimu? Kalau kau memang benar, mana buktimu? Anda akan dituntut bukti. Bukan hanya pengakuan belaka di sana aja ya, Jal. Setiap kita seperti itu. Bisa dipahami hadirin. Nah. Faman kana yuridu al-jannata fal yaslim wajhahu ila Allah wa yatruk syirka. Maka dengan ini, barang siapa yang menginginkan surga, hendaknya dia menyerahkan wajahnya kepada Allah semata. Artinya, dia bertauhid, wa yatruku syirka, dan dia meninggalkan kesyirikan. Wa yuhsinu amalahu ala sunnah. Di samping dia menyerahkan wajahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, dia pun harus beramal kebaikan, yakni ala sunnah, di atas sunnah. Wajtanibal bid'ah wal muhdatsat, dan dia harus meninggalkan bid'ah dan segala perkara baru dalam urusan agama. Allati ma anzalallahu biha min sultanin, bid'ah itu adalah sebuah yang tidak pernah diturunkan dalam wahyunya. Apakah itu akidah seperti bid'ahnya Jahmiyah, Qaramithah, Kilabiyah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Bid'ah, munafatul qadar, qadariyah dan yang lainnya. Itu bid'ah yang tidak pernah diturunkan dalam wahyunya. Atau bid'ah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Nabi kita mengatakan, kalau hadis ini hafal semuanya, paling tidak akhirnya, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa apa? Raddun. Ya apa raddunnya? Mending apa? Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun pelakunya mengatakan, bayangkan ini baik, silakan Anda mengatakan baik, ketika kebaikan yang kamu sangka tidak ada contohnya dari Nabi, kan kamu baik itu salah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang mengatakan, ini memang enggak ada sunahnya, tapi kan baik. Apa ada orang yang mengatakan kalimat itu? Ada. Jangan mengatakan, memang mas saya aku ini bid'ah, tapi kan hasanah. Dia sendiri mengakui yang diamalkan itu sesuatu yang bid'ah. Artinya dia meyakini ini bukan amalan Nabi, ini bukan bikinan Nabi, tapi dia mengklaim dan mengatakan, ini kan baik, silakan Anda mengatakan baik. Tetapi Nabi kita telah mengatakan, Rasulullah mengatakan, man amil amalan laisa li amrina fahuwa raddun. Siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan amalan kami, maka tertolak walaupun kami mengatakan baik. Al-Imam Ibn Umar atau Ibn Mas'ud disebutkan oleh para ulama tentang ucapan mereka dalam banyak kitab, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua yang bid'ah itu sesat, walaupun pelakunya menganggap itu adalah baik. Pelakunya melihat itu amal saleh. Pelakunya menjalankannya dalam keadaan ingin beribadah. Pelakunya menjalankannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Silakan engkau mengatakan apa. Tetapi wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Walaupun manusia menganggapnya apa? Hal yang baik. Kalau Anda mengatakan baik, ini baik, ini baik. Allah telah berfirman, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sudah apa belum ayatnya? Bareng-bareng. Kul. Bareng atas ikat ini, Pak. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ah, masya Allah, hafal semuanya. Antum jadi ustaz. Cuman kelalenan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Ini pendapat yang masya Allah, mudah-mudahan bisa menerangkan harus bagaimanakah kita berislam. Sudahkah kita di atas siratul mustaqim? Atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu untuk diluruskan? Jangan kita tetap saja di atas penyimpangan, jangan rugi jenengan Pak. Sudah salatnya sudah bagus ini, tapi masih ada bid'ah, rugi. Bid'ah itu menyebabkan muhinar. Sampai kapan? Sampai habis bid'ahmu baru dilintaskan ke dalam neraka. Itu hukum asalnya. Kecuali jika Allah tidak memaafkannya atau memberikan syafaat, itu perkara lain. Tetapi yang namanya dosa, tetap dosa. Hukum asalnya diancam dengan an-nar. Dan bid'ah itu lebih jelek daripada mencuri. Bid'ah itu lebih jelek daripada korupsi. Kalau ada KPK mengurusi korupsi, seharusnya bid'ah ini lebih diurusi daripada orang korupsi. Bid'ah lebih diurusi daripada orangnya korupsi. Ada tim tersendiri mengurusi seperti itu. Kalau KPK menangkap tangkap tangan, masukkan penjara, dan mereka tangkap tangan, masukkan penjara. Oh, banyak kaum muslimin yang masuknya. Ya, sehingga kaum muslimin, kita mari membuktikan di depan Allah, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di rebo besok kita bisa ta'lim lagi. Amin. Kalau lalu Pak, untuk yang dengan balik asik, pahalanya sempurna Pak. Untung modal. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.